juga harus ingatkan semua bahwa ukuran sukses itu bukan di luar rumah. Ukuran sukses dimulai dari, karena laki-laki sekarang kasihan sekali akibat pendidikannya dari sekolah sampai kampus. Ukuran sukses itu bukan sukses di hadapan Allah dulu, bukan sukses di hadapan Rasulullah SAW, bukan sukses di hadapan orang beriman, bukan sukses di hadapan keluarganya, sukses di hadapan anaknya, bukan. Langsung sukses itu di mana? Di kantornya. Padahal ukuran sukses harusnya dimulai dari mana? Di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, di hadapan orang-orang yang beriman. Begitu loh kita Al-Quran mengajarkan, wa qul a'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Silakan bekerja, silakan berkarir, silakan berbuat, tapi ukuran kesuksesanmu sebagai pengurus PKK yang menyejahterakan masyarakat, apakah kamu mulia di hadapan Allah atau tidak? Apakah kamu dengan pekerjaanmu mulia di hadapan Rasulullah atau tidak? Apakah kamu dengan semua pekerjaanmu mulia di hadapan orang yang beriman atau tidak? Jangan sampai kita hanya menjadi objek, menjadi alat untuk kepentingan-kepentingan yang akhirnya merusak tatanan sosial di Indonesia. Ini bagus kalian. Ini saya juga perlu berkomunikasi lagi dengan Kominfo, sebab Indonesia ini termasuk negara tertinggi pengakses porno. Ini persoalan kita. Ibu-ibu sekalian, kita ini aslinya sebetulnya penduduk surga atau penduduk neraka? Aslinya penduduk surga. Keturunan siapa? Adam dan Hawa. Tanamkan dulu nilai itu pada anak-anak kita. Insya Allah kalau perilaku kita dimulai dari kesucian, Adam dan Hawa kerja kan di surga waktu dapat rezeki? Enggak dikasih. Duluan mana? Ya, manusianya dulu baru ada atau fasilitas alam untuk hidupnya dulu yang ada? Fasilitas ya, sebelum kita lahir sudah disiapkan gak rezekinya? Ya, sudah. Bahkan belum lahir popok udah siap. Iya, betulnya. Iya, Bu. Iya, bukan cuma ibu-ibu ikut bikin air susu kan? Ketika bayi lahir tiba-tiba susunya netes dari mana? Emang olahraga ya, begitu? Dari mana itu datangnya semua? Allah. Jadi duluan mana manusianya sama rezekinya? Rezekinya. Ini supaya kita nggak keliru nih melihat nanti. Ketika bayi keluar, kemudian pakai pelumas yang namanya ketuban, ibu ikut masukin ketuban jadi gini juga? Untuk sebagai pelumas, enggak kan? Semuanya pemberian dari Allah. Artinya seperti Haruna, ibu-ibu akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau senantiasa taat kepada Allah dan Rasul. Dan lebih dari itu, kalau ibu-ibu kemudian berjuang di masyarakat dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ibu bukan cuma mendapatkan rezeki yang luas nih seperti ibu-ibu sekarang yang ada di depan ini ya, dan ibu-ibu nanti keluar dari sini, kalau ibu-ibu keluar kemudian menegakkan la ilaha illallah, menjawab tantangan ideologi yang sekarang sedang berlangsung, ibu akan mendapatkan rizqan karimah. Kan biasanya cuma halalan thayyibah, sekarang saya naikkan derajatnya, rizqan karimah dengan lima kriteria itu. Allahu Akbar. Nah, tergoda pada buah terlarang. Ini kan ceritanya Adam dan Hawa. Wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pada surga yang pertama masih ada larangan sebagai ujian. Bentuknya adalah jangan dekati. Jangan dekati pohon, itu surga yang pertama. Kenapa kemudian dikeluarkan dari surga? Kenapa kemudian Adam dan Hawa hidupnya susah? Awal dari semua penganiayaan diri adalah melampaui batasan-batasan hukum, karena mereka berdosa tertarik pada iming-iming iblis di luar rumah itu, tergoda. Akhirnya diusirlah dari surga. Untuk itu, kalau ingin menjadi perempuan dalam Al-Quran, diingatkan di dalam Al-Quran, jadikan iblis sebagai musuh utama. Coba kita lihat surat Thaha ayat 117. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Jadi ibu-ibu, iblis itu apa? Jangan berteman dengan iblis. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Gara-gara pengkhianatan salah satu di antara kita yang bekerja sama dengan iblis, maka rumah tangga bisa hancur. Maka sekali-kali janganlah sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Adam dan Hawa telah menjadi korban pertama tipu muslihat iblis. Penyebabnya adalah tidak sungguh-sungguh menjadikan iblis sebagai musuh utama mereka. Jadi kalau ibu bertanya, kenapa iblis itu berhasil menggoda Adam? Karena Allah tidak melindungi Adam dan Hawa dari godaan iblis. Iya, kenapa Allah tidak melindungi? Karena Adam dan Hawa tidak sungguh-sungguh menjadikan iblis sebagai musuh utama. Jadi perempuan dambaan surga, perempuan dambaan Quran, kalau ingin rumahnya ini kuat, dasar pertamanya, kalau ingin bahagia di rumah tangganya, harus menjadikan iblis sebagai musuh. Sekarang perangkat-perangkat iblis sudah lengkap di rumah. Contoh, lihat ya, Abu Bakar bikin rumahnya itu jadi rumah ibadah. Jadi ada musola di rumahnya yang dulu gak boleh ke masjid. Disitulah dia menegakkan ibadah, disitu dia menuntut ilmu. Akhirnya tetangganya pada datang ke rumahnya Abu Bakar sedih. Jadi rumah itu jadi rumah ibadah sekaligus rumah ilmu. Kalau kita nih, kebanyakan rumahnya menjadi rumah bioskop dan rumah karaoke. Home theater, apa artinya? Artinya, mindahin bioskop kemana? Rumah. Di sini masalah. Akhirnya iblis punya tempat di rumah. Ditambah lagi, rumah karaoke. Bukan rumah mengaji, kan? Rumah menuntut ilmu. Harusnya, rumah itu menjadi benteng keluarga. Menjadi benteng keluarga dari berbagai macam kejahatan sosial yang bisa merusak anak, malah dibalik. Kita belum membekali anak-anak kita dengan berbagai macam bentuk kekuatan iman, tapi kita sudah fasilitasi dia dengan berbagai macam permainan. Akhirnya rumah jadi rumah permainan, bukannya menjadi rumah perlindungan sosial. Jadi ibu-ibu, kalau ingin menjadikan iblis sebagai musuh utama, rumah harus jadi rumah ibadah. Rumah tangga kita harus menjadi rumah ilmu. Rumah tangga kita harus menjadi rumah benteng sosial bagi anak-anak. Dan rumah kita harus menjadi rumah ketenangan. Jadi kalau sudah sampai rumah, kita senang, suami senang, anak-anak juga senang. Jangan sampai anak mama gak mau pulang ke rumah. Pura-puranya minta kos di kampus, padahal dia sebel di rumah karena ribut